بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan berbagai anugerah dan kenikmatannya kepada kita, terlebih khusus nikmat Islam, nikmat iman. Demikian juga nikmat al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di atas Islam, di mana persaudaraan ini akan senantiasa bermanfaat, bermanfaat di dunia, demikian juga bermanfaat di akhirat kelak, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersaudara pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, maka sebagian mereka terhadap yang lain akan menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Kenikmatan yang sangat agung, yang sangat besar, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat Muhajirin dan Anshar, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum," dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. "Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum," ketika kalian saling bermusuhan dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan qalbu kalian. Tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mencurahkan harta benda kita semuanya, tidak akan bisa menyatukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nikmat al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di atas Islam. Di mana ukhuwah Islamiyah ini lebih kuat daripada semata-mata ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah di atas nasab. Tentunya ukhuwah tersebut memiliki konsekuensi, memiliki lawazim yang mesti dipenuhi. Adanya tanasuh, nasihat menasihati, adanya ta'awun, takatuf, bahu-membahu, tolong-melolong satu sama lain, menutupi kekurangan yang satu, melengkapi yang lainnya. Itu bagian dari konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perumpamaan muslim al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Menguatkan, mendukung, ya. Menyempurnakan satu sama lain. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat al-ukhuwah Islamiyah, alhamdulillah kita masih diberi semua itu, insyaallah. Kita juga berada pada nikmat yang lain, yaitu berada pada hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung. Bahkan hari-hari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ay al-ashr min awail Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, kita berada pada hari-hari ini. Oleh karena itu saling mengingatkan untuk memanfaatkan peluang yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan tersebut. Para sahabat, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwanya, dengan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, lalu dia tidak kembali membawa sedikit pun dari apa yang dia bawa. Jiwanya terbunuh, hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang muslim dengan bertambah umur, insyaallah bertambah kebaikan. Bertambah hari, bertambah kebaikan. Kenapa? Dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu nafi, dengan amal saleh, menjadikan dia semakin banyak beramal saleh, terlebih sampai pada hari-hari yang mulia ini. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang bersaudara, sahabat bersahabat. Dua orang, yang pertama gugur mati syahid. Nah, kemudian yang kedua juga demikian, gugur mati syahid. Kemudian yang ketiga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih belakangan wafatnya, setahun setelahnya. Disebutkan dalam mimpi bahwasanya orang yang ketiga ini ternyata lebih dahulu masuk ke dalam surga. Demikian pula lebih tinggi kedudukannya dari dua orang sahabatnya. Maka para sahabat heran terhadap hal yang demikian. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kenapa bisa demikian? Nah, kenapa bisa demikian? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi demi zat yang jiwaku ada di tangannya, fa innahu bainahu wa bainahuma abadu ma bainas sama'i wal ard." Sesungguhnya jarak antara orang yang ketiga tadi dengan dua sahabatnya itu jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Kemudian Nabi mengatakan, alaysa qad shalla kadza wa kadza, bukankah dia sholat ini dan itu? Berapa sholat yang dia lakukan? Demikian juga alaysa adraka ramadhan fa shamahu, bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia puasa di bulan itu? Nah, semua ini menunjukkan biiznillah seorang muslim, seorang mukmin semakin bertambah umur, semakin banyak amal solehnya. InsyaAllah demikian. Nah, tentunya kita juga berharap dengan bertambah umur, dengan kesehatan yang ada, dengan segala nikmat yang Allah berikan, terlebih khusus pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, Allah menyampaikan kita yang dinyatakan oleh Nabi SAW, tidak ada amal saleh yang lebih Allah cintai daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, ya, dari sahabat Abdullah ibn Qurt radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, a'zhamul ayyami indallah yaumun nahri thumma yaumul qur. Bahwasanya hari yang paling agung di sisi Allah, a'zhamul ayyam, hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahri, hari penyembelian, yakni hari raya Idul Adha. Thumma yaumul qur, kemudian yaumul qur, yaitu hari setelahnya, ayam tasyrik, hari-hari tasyrik. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustazuna Ustaz Abu Abdurrahman Abdul Haq Hafizahullah Ta'ala Jazahullah Khairan, yang sudah memberikan nasihat dan tausiahnya kepada kita beberapa hari lalu. Yang belum hadir, silakan mendengarkan ajian beliau, nasihat beliau yang sangat bagus, sangat indah, yang sangat kita butuhkan bagi kita semuanya. Nah, dan di sini ana sekedar melengkapi apa yang ada, karena tujuan utama pokok dari semua ini nanti panitia akan menyampaikan program pondok secara khusus, program panitia kurban pondok pesantren Minhajus Sunnah, yang mengajak antum semuanya pada hari yang mulia tersebut untuk bahu membahu ta'awun agar pelaksanaan penyembelihan dan yang terkait dengannya ini bisa maksimal, bisa optimal. Kemudian selain daripada itu, kita berharap dengan adanya ta'awun dan dukungan antum semuanya, baik ikhwah yang ada di komplek ini maupun di luar komplek, demikian juga para sahibul kurban semuanya, saling bahu-membahu sehingga acara ini lebih maksimal, lebih optimal, ya, lebih cepat pelaksanaannya dan sasarannya juga demikian. Selain daripada itu, agar kita bersatu padu begitu. Nah, kalau sebelumnya, tahun sebelumnya hanya sebagian ikhwah yang ditunjuk, tidak semuanya. Sebagian pengen bantu namun tertahan ini dan itu, maka kesempatannya terbuka lebar untuk semuanya. Begitu. Kesempatan terbuka lebar untuk semuanya, insya Allah akan dipaparkan oleh panitia, panitia kurban, baik dari bagian kambing maupun bagian sapi, insya Allah akan dijelaskan. Nanti akan sampaikan plot-plotnya, bagian-bagiannya ini dan itu. Nah, oleh karena itu di sini ana mengingatkan diri saya pribadi, demikian juga ikhwah semuanya dan sebelumnya asatidzah yang ada di sini. Mari kita dukung acara semacam ini, karena ini bukan yang pertama yang dilakukan oleh salafiyin. Sudah banyak mahat-mahat yang lainnya yang menempuh dan melaksanakan kegiatan semacam ini di tempat Ustaz Qomar, juga di Ustaz Sarbini, juga ya di Ustaz Abdul Haq dan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, oleh karena itu, kesempatan yang ada, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, semoga menjadikan umur kita berkah, bermanfaat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Kesempatan bagi semuanya, yang punya tenaga, dikerahkan tenaganya. Yang punya kemampuan harta, insya Allah juga bisa disalurkan melalui panitia juga. Kadang butuh snack, butuh ini dan itu, insya Allah ada bagian-bagiannya. Kesempatan belum tentu kita dapatkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Hari-hari yang sebentar. Sekarang tanggal berapa? 6. Insya Allah hari Kamis begitu ya. Hari Kamis semoga Allah menyampaikan kita. Menyampaikan kita sampai pada kegiatan tersebut. Demikian pula setelahnya diberi umur panjang, diberikan taufik untuk beramal soleh. Begitu. Nah, dan tentunya yang ada di hadapan kita ini termasuk ibadah yang agung. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan ayat pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, Allah Ta'ala mengatakan فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, وَأَجَلُّ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الصَّلَاتُ وَأَجَلُّ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ, semulia-mulianya ibadah badan adalah salat. Wa ajallu al-ibadatil maliyati an-nahru. Dan semulia-mulianya ibadah harta adalah an-nahr. Menyembelih. Adalah menyembelih. Dan seterusnya dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga ta'awun ini sungguh berharga. Sungguh istimewa. Membantu, ya, bahu-membahu dalam pelaksanaan ibadah yang paling agung. Wa ajallu al-ibadatil maliyah an-nahru. Seutama-utama ibadah harta adalah menyembelih. Nah, ta'awun termasuk ibadah. Nah, karena itu di sini kita mengingatkan semuanya, mari mengikhlaskan ibadah yang agung ini, ta'awun wa ta'awunu al-birri wa taqwa ikhlasillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kita mengingatkan setelah usaha dan upaya, panitia membuat rencana, panitia membuat susunan panitia, ada bagian ini, bagian itu, disusun, dirapikan. Itu merupakan bentuk usaha dan upaya. Kemudian menyusun, merencanakan planningnya. Tempatnya dibagi, yang sapi ada yang selepan, ada yang di halaman situ. Kemudian kambing di garas dekat garasi sana. Semua direncanakan dengan harapan karena kemungkinan besar nanti akan datang sekian banyak orang. Sehingga butuh tempat yang luas, butuh tempat yang cukup. Ya, makanya butuh perencanaan. Ada suatu faedah yang disebutkan oleh para ulama. Pentingnya kita merencanakan, pentingnya kita memprogram suatu acara, suatu kegiatan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan isinya dalam waktu 6 hari. Allah bisa menjadikan langit sekaligus, bumi sekaligus, kemudian menciptakan makhluk yang lainnya sekaligus, kun fayakun. Allah menciptakan bumi dalam waktu 2 hari. Kemudian menciptakan langit dalam waktu 2 hari. Kemudian menghidupkan bumi dengan berbagai isinya, termasuk di situ makhluk dalam waktu 2 hari. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan para ulama ingin mengajari hambanya supaya dalam aktivitasnya itu ada perencanaan, ada program. Nah, sehingga dengan itu hasilnya maksimal, hasilnya optimal. Baik. Kemudian yang ketiga, kita ingatkan juga, alhamdulillah secara jumlah insyaallah banyak begitu ya. Dari ikhwah komplek maupun luar komplek maupun syabab TD dan atasnya yang barusan menikah juga banyak. Nah, kita ingatkan jangan sampai kita tergiur atau apa istilahnya terbokau gitu, maghrur. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya jumlah kita. Nah, wah kita jumlahnya banyak, insya Allah gampang enteng. Jangan sampai kemudian kita maghrur tertipu dengan jumlah yang banyak. Namun yang paling utama adalah kita menata hati kita, demikian pula tawakal kita kepada Allah setelah berusaha berbarengan dengan usaha dan upaya tersebut. Ya, jangan mengandalkan kepada kekuatan kita, harta kita, pikiran kita, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Nah, mungkin ini yang bisa Nana sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Nana kembalikan kepada pembawa acaranya. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo.